yujlisu khadimahu ma'ahu idza akala. Bab, apakah seorang majikan, mendudukkan, mengajak pelayannya atau pembantunya untuk makan bersamanya? Ini merupakan pertanyaan yang disinggung dalam bab ini. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Qala, beliau berkata, haddatsana Yahya ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id. An Ismail ibni Abi Khalid, dari Ismail bin Abi Khalid. An Abihi, dari ayahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, Nabi menyatakan, idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi falyujlishu fa in lam yaqbal falyunawilhu minhu. Yang artinya, apabila ada salah seorang pembantu datang kepada kalian dengan membawa makanan, maka hendaknya pembantu tersebut diajak duduk bersama. Untuk apa? Untuk menikmati makanan. Fa in lam yaqbal fal yunawilhu minhu. Kalau ternyata pembantu tadi menolak atau enggan, maka hendaknya majikan memaksa, kemudian menyuapi, menyuguhkan makanan untuk pembantu tersebut, menyuapinya atau menyuguhkannya. Ini merupakan barakahikum di antara syariat muamalah antara majikan dan pembantunya, majikan dan budaknya. Hadis ini sahih, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, barakakum, yang pertama adalah al-hasu ala makarimil akhlak. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah anjuran untuk berakhlak mulia. Anjuran untuk berakhlak mulia. Akhlak mulia yang mana yang disebutkan dalam hadis ini, barakakum? Yang disebutkan dalam hadis ini, yang menunjukkan akhlak yang mulia, barakakum, adalah seorang majikan, seorang tuan, apabila dibawakan makanan oleh pembantunya, maka pembantunya tersebut diajak untuk sekalian makan bersama. Ini merupakan akhlak yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yang Nabi alaihi salatu wasallam bimbingkan kepada para sahabat supaya seperti itu. Jadi tidak ada pemisah antara majikan dengan pembantu. Karena apa? Berkafikum, karena sesama manusia. Sama-sama hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan. Dan ini melahirkan akhlak yang berikutnya, adalah dia tawadhu. Merendah, tidak sombong terhadap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Bahkan ini menunjukkan hal itu adalah orang yang bijaksana, berwibawa. Barakallahu. Kemudian yang menunjukkan akhlak yang mulia di sini, fa in lam yaqbal fal yunawilhu minhu. Kalau ternyata pembantu tadi enggan untuk makan bersama dengan tuannya, maka hendaknya tuannya memaksa atau setidaknya menyuapi pembantu tadi atau menyuguhi, membagi bersama makanannya. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya pada hadis ini, al-muwasah fit ta'am la siyama fi haqqin man sona'ahu aw hamalahu li'annahu bidzalika taskunu nafsul khadim wa hadza kulluhu mahmulun 'alal istihbab. Kata Syekh Muhammad Ibn Sa'id Ruslan, barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan sikap berluas-luas terhadap makanan, sikap berbagi, saling berbagi makanan, terlebih lagi kepada orang yang membuatnya atau membawanya. Maka hendaknya diajak bersama. Kecuali kita hendak mengadakan pembicaraan khusus yang tidak boleh melibatkan pembantu tersebut, maka barakallahu fikum ini tidak mengapa. Mengapa demikian? Mengapa dianjurkan saling berbagi kepada pembantu atau kepada pelayan? Li'annahu bidzalika taskunu nafsul khadim, karena hal itu akan membuat jiwa, perasaan pembantu tadi merasa senang dan nyaman. Walaupun menolak, walaupun tidak mau, ya sudah, jangan dipaksa. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan membuat senang orang lain pada perkara yang mubah. Ini barakallahu fikum bernilai ibadah. Wa hadza kulluhu mahmulun 'alal istihbab. Dan ini semuanya, ya, mengajak makan pembantunya atau pelayannya bersama-sama dengan tuannya atau majikannya atau orang yang membawa makanannya, ini hukumnya adalah mubah. Istihbab, disenangi, bukan sampai wajib. Barakallahu fikum. Maka tuan tadi atau majikan tadi yang mengajak pembantunya atau pelayannya untuk makan bersama, dia mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Karena hukum asal, perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi alaihi salatu wassalam, bimbingan Nabi yang baik-baik itu mengandung pahala. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hal ini juga pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam hadis yang berikutnya dengan sanad yang sahih. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, haddatsana Bishr ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad qala, beliau berkata, akhbarana Abdullah, Abdullah telah mengkhabarkan kepada kami, qala, beliau berkata, akhbarana Abu Yunus Al-Basri Abu Yunus Al-Basri, yakni Ibnu Abi Shaghirah, telah mengkhabarkan kepada kami an Ibni Abi Mulaikah, dari Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah barakallahu, beliau bernama Abdullah bin Ubaidillah Ibni Abi Mulaikah. Beliau berkata, qala Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah berkata, Abu Mahdzurah di sini adalah muadzinnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang bergantian dengan Bilal. Abu Mahdzurah mengatakan, kuntu jalisan inda Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah duduk di samping Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Idja'a Safwan ibn Umayyah bijahnatin yahmiluha nafarun fi aba'ah. Tiba-tiba datang Safwan ibn Umayyah dengan membawa piring, ya, yang dibawa oleh sekelompok orang. Piring tersebut juga dibawa oleh sekelompok orang. Barakofikum, dimasukkan atau di, ya, dibungkus dengan ibaah, sejenis kain. Fawadu'uha baina yadai Umar, maka barakafikum mereka meletakkan makanan tersebut yang dibungkus dengan kain di depan Umar ibn Khattab. Fada'a Umar nasan masakin wa ariqa min ariqa innas haulahu. Namun Umar ibn Khattab akhirnya mengundang, memanggil manusia-manusia yang miskin dan budak-budak yang miskin. Yang namanya budak berkofikum, ya, milik tuannya. Maka namanya budak, tidak ada budak yang kaya, karena harta dan dirinya adalah milik tuannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil manusia yang miskin-miskin, orang-orang yang miskin dan budak-budak yang ada di sekitarnya. Fa'akalu ma'ahu, maka barakafikum Umar ibn Khattab mengajak makan mereka, akhirnya mereka makan bersama beliau. Thumma qala inda dhalik, kemudian ketika itu Umar ibn Khattab menyatakan, fa'alallahu biqaum aw qala lahallahu qauman, Allah akan berbuat terhadap sebuah kaum, atau beliau menyatakan semoga Allah memberkahi sebuah kaum, memberi hidayah pada sebuah kaum. Dengan apa? Dikarenakan mereka sikapnya jelek, akhlaknya kurang bagus. Ada yang menyatakan lahaullahu qauman, semoga Allah qabbahahum wala anahum, Allah menjelekkan mereka dan melaknat mereka. Yarghabuna an ariqaihim ayyakulu ma'ahum, kaum-kaum yang tidak senang kalau budak-budaknya, pelayan-pelayannya makan bersama mereka yang mereka adalah tuannya. Semoga Allah menjelekkan, melaknat sebuah kaum, para majikan yang benci kalau budaknya itu makan bersama majikannya tersebut. Ini barakofikum, ya, menunjukkan para sahabat itu sangat menghormati, menghargai budak dan pelayannya, tidak semena-mena. Barakofikum, dan telah lewat pembahasan kalau ternyata memukul dibebaskan, kalau ternyata makan diajak makan bersama. ketika majikannya memakai baju, ya, dia juga memberikan kepada budak atau pelayannya baju yang sama dan makanan yang sama. Faqala Sofwan, maka Sofwan ibnu Abi Umayyah atau ibnu Umayyah ketika mendengar ucapan Umar ibnu Khattab tersebut menyatakan, amma wallahi, ketahuilah demi Allah, manar gobu anhum, kami tidak membenci mereka, para budak-budak dan manusia yang miskin. Walakinna nasta'firu alaihim, akan tetapi kami lebih mementingkan Anda daripada mereka. La najidu wallahi minat ta'ami at-tayyib ma nakulu wa nut'imuhum. Dan kami tidak mendapati, wallahi demi Allah, makanan yang baik seperti apa yang mereka makan dan mereka nikmati sekarang ini. Ini menunjukkan barakakum keutamaan makan bersama, ya, pelayan atau budaknya. Faedah yang bisa diambil dari kisah ini, yang pertama, al-ihtimam al-kabir minas sahabah radhiyallahu anhum bil fuqara wal masakin wal ariqa. Perhatian yang begitu besarnya dari kalangan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, terhadap orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wal ariqa, dan terhadap budak-budak yang ada. Dari sisi mana? Haitsu tanawalu at-ta'ama ma'an 'ala ma'idatin wahidah. Dari sisi mereka, ya, para sahabat langsung mengajak makan, ya, mempersilahkan orang-orang miskin dan juga ariqa, para budak-budak yang ada, untuk makan bersama ala ma'idatin wahidah, dalam hidangan yang sama. Ini menunjukkan para sahabat sangat perhatian dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dan memang seperti inilah barakakum Islam menganjurkan pengikutnya, pemeluknya, untuk memperhatikan hak al-fuqara wal masakin, dan juga orang-orang yang lemah serta orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, seperti budak, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, atau orang tuanya yang sudah lemah atau tidak mampu untuk mencari nafkah. Barakallahu. Kemudian faedah yang kedua, bughdus sahabati radhiyallahu anhum lirraghibin an saddi hajatil muhtajin wa qada'i hawaijihim allazimah. Faedah yang bisa diambil, para sahabat membenci orang-orang yang tidak memberikan hak kepada orang yang sebenarnya amat membutuhkan. Membenci orang-orang yang tidak memberikan hak kepada orang yang sebenarnya merekalah yang berhak untuk mendapatkannya. Dan para sahabat membenci orang-orang yang membenci, yang tidak suka, yang tidak peduli dengan kebutuhan orang-orang yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, barakakum Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menegur Sofwan bin Umayyah. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini juga, yang ketiga, ibda'u sukhtis sahabah radhiyallahu taala anhum liulaikal fa'ilin. sikap yang spontan para sahabat kepada mereka-mereka yang melakukan perbuatan yang kurang sempurna, yakni cepat tanggapannya para sahabat sehingga ada ingkarul mungkar ketika itu. Kemudian disampaikan barakallahu'alaikum supaya beramar ma'ruf atau melakukan perkara yang ma'ruf, yakni memperhatikan orang-orang fuqara dan orang-orang miskin serta arifqa, para budak-budak atau pelayan. Barakallahu'alaikum. Kemudian ikhwani wa akhwatifillah rahimakumullah, sebagaimana tadi yang disebutkan dalam tema, ya, ketika seorang pembantu, seorang tuan atau majikan berbuat baik, berbuat ihsan kepada pembantunya, ya, majikan atau tuan berbuat ihsan kepada pembantunya, dia mendapatkan pahala. Maka demikian pula apabila seorang pembantu atau pelayan berbuat ihsan, berbuat baik, yang hal ini mendatangkan kebaikan untuk majikannya atau tuannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari pada bab yang berikutnya, bab ke-103. Idza nasahal 'abdu li sayyidihi. Bagaimana apabila seorang budak menasihati tuannya, menasihati majikannya? Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail, qala, beliau berkata, haddatsani Malik, telah menceritakan kepada kami Malik, Malik bin Anas bin Malik, an Nafi, dari Nafi, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda, innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih lahu ajruhu marratain. Hadis ini sahih dan juga disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Kata Nabi, sesungguhnya seorang budak apabila dia menasehati tuannya, menasehati majikannya, dan dia juga berbuat ihsan ketika beribadah kepada Rabbnya, maka bagi budak tersebut dia mendapatkan pahala sebanyak dua kali. Pahala pertama adalah pahala dia menasehati tuannya. Ini menunjukkan keberanian dan kepedulian. Yang kedua adalah pahala dikarenakan dia beribadah kepada Allah dengan cara yang ihsan, cara yang baik. Barakallahu'alaikum. Maka dia mendapatkan dua pahala. Dan besarnya pahala itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Ma yu'khadhu minal hadith. Faedah yang bisa diambil dari hadith ini, yang pertama, fil hadith fadilatun lil mamlukin nasihi li sayyidihi alqaimi bi ibadati rabbih. Hadith ini menunjukkan keutamaan bagi seorang budak yang menasehati tuannya atau majikannya. Tuannya berbuat maksiat, berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, maka dinasehati, maka dia mendapatkan satu pahala. Apalagi barakafikum dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan dua pahala. Al-qa'im bi ibadati rabbihi, yang dia juga tegak dalam beribadah kepada Rabbnya. Maka budak semacam ini memiliki keutamaan. Walaupun dia seorang budak, kalau dia muslim, apalagi dia memiliki keberanian untuk nasrul haq, untuk menyebarkan kebenaran. Wa nasrul haq, dan untuk menolong kebenaran, walaupun itu menegakkan kebenaran kepada majikannya atau tuannya, maka budak semacam ini memiliki keutamaan. Kemudian faedah yang kedua, bayan annalahu ajrain liqiyamihi bil haqqain walintisarihi birriqi. Dia mendapatkan dua pahala dikarenakan menegakkan dua hak. Dan dia menghilangkan kemaksiatan dengan cara menasihati tuannya dalam keadaan dia posisinya sebagai budak. Maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala pertama karena menasihati tuannya. Ini tidak mudah, karena biasanya bawahan menasihati atasan ini sungkan. Murid menasihati ustadznya sungkan. Karyawan menasihati bosnya sungkan. Anak menasihati orang tuanya kadang sungkan. Maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala yang kedua adalah dia berbuat ihsan kepada Allah dengan cara beribadah dengan cara yang ihsan. Beribadah kepada Allah dengan ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Berarti ibadahnya orang yang seakan-akan melihat zat yang dicintai selama ini, dia akan semangat karena rindu, tapi ternyata tidak pernah melihat Allah di dunia ini. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Namun apabila engkau tidak bisa melihat dia, melihat Allah, maka Allah melihatmu. Maka ketika Allah tidak bisa kita lihat di dunia ini, maka kita beribadah kepada Allah juga dengan cara menghadirkan rasa takut, khawatir tidak diterima, ya, amalannya, khawatir untuk berbuat maksiat. Maka dia mendapatkan pahala. Faedah yang terakhir, barakakum, bahwasannya seorang budak tidak diwajibkan berjihad dan haji kecuali dengan izin tuannya. Walaupun barakakum sah untuk melakukan jihad atau haji. Namun terkait menasehati tuannya tidak perlu izin. Ya. Bos, saya izin mau menasehati Anda. Oh, enggak saya izinkan. Maka seperti ini tidak perlu izin. Beda dengan untuk berjihad, haji. Kalau sholat harus izin enggak, Alka? Hah? Enggak perlu izin. Kalau sudah diizinkan, lalu tidak sholat. Tidak demikian. Tapi kalau haji, karena berkafikum terkait dengan amanah. Kemudian jihad, terkait dengan masih dimiliki oleh tuan atau majikannya. Maka harus izin. Adapun menasehati barakakum, maka itu tidak perlu izin. Maka kalau dia berani, maka dia mendapatkan dua pahala. Apabila dia juga adalah orang yang muslim dan baik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagus ibadahnya. Baik, untuk yang berikutnya, ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, adalah ada tiga pihak yang akan mendapatkan dua pahala selain seorang budak yang menasihati tuannya dan dia bagus dalam beribadah. Ada dua pihak lagi yang mendapatkan dua pahala. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hadakumullah. Barakallahu fikum.